Mitra Bisnis, Kompas menulis, KPK sedang menelusuri dugaan korupsi pengadaan Al-Quran di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2010-2011. Kementerian Agama menegaskan, proyek pengadaan tersebut dilakukan lewat tender dan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik, Andrinov Caniago. Pak Andrinov, apa komentar Anda? Ya, Kementerian Agama itu sebetulnya sama dengan kebanyakan kementerian yang lain, sama-sama belum melakukan reformasi birokrasi yang berarti. Jadi banyak sorotan, ya, dugaan-dugaan, atau orang melihat indikasi-indikasi pemakaian anggaran yang tidak jelas, tetapi ya sangat sedikit ya yang ditindaklanjuti bagaimana sebetulnya ya pemakaiannya ya. Kemudian kalau dilihat dari apa anggaran yang besar itu ya kan kinerjanya tidak meningkat juga ya. Lalu dilihat secara kasar antara uang yang dipakai dengan hasilnya itu banyak menimbulkan tanda tanya. Oh, sepertinya kok aneh, belanjanya itu tidak sesuai dengan kemampuan uang yang dibelanjakan gitu. Kalau misalnya BPK memberikan penilaian terhadap kementerian, apakah itu, saya nggak tahu, saya lupa statusnya apa, WTP atau wajar dengan pengecualian, saya lupa ya. Tetapi kalaupun dia dapat status wajar tanpa pengecualian, setiap status WTP itu tidak menjamin instansi yang bersangkutan bebas dari korupsi. Karena jangkauan audit BPK itu tidak untuk melihat praktek-praktek penyimpangan. Itu hanya menggunakan pendekatan audit atau pendekatan akuntansi. Ya, berapa uang yang dipakai, kemudian berapa dibelanjakan, jelas dibelanjakan, sudah. Tetapi apakah belanjanya itu benar atau tidak, itu tidak sampai ke sana. Sementara yang namanya korupsi itu bisa dimulai dari perencanaan, ya, artinya merencanakan kegiatan atau proyek yang disertai dengan motif untuk memperkaya diri, itu sebetulnya sudah korupsi. Tetapi secara akuntansi mungkin benar bahwa proyeknya memang ada, uang itu memang dipakai, iya. Tetapi membuat proyek yang sebetulnya tidak perlu atau mengada-ada itu sendiri sudah korupsi sebetulnya. Apalagi kalau ternyata proyek itu menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Nah, hal seperti itu sangat memungkinkan terjadi. Dalam perencanaan secara teknis dia bagus. Tetapi pilihan terhadap proyek itu sendiri sudah mengindikasikan korupsi. Ya, karena mengabaikan pilihan proyek lain yang lebih besar manfaatnya. Tapi menurut Bapak, apakah kalau lewat tender masih terbuka kemungkinan bisa terjadi korupsi? Tender belum menjamin proyek itu bebas dari korupsi. Tetapi ya bisa juga memang tidak terjadi korupsi. Nah, tapi kalau ada indikasi, maka proses tendernya ya perlu diteliti lebih jauh. Bahkan tentang perlunya proyek itu sendiri juga perlu diteliti lebih jauh. Itulah yang saya maksud dengan keputusan merencanakan proyek itu sendiri bisa mengandung unsur korupsi. Nah, itu tidak terjangkau oleh tugas audit oleh badan auditor negara seperti BPK. Jadi harus dipahami batas-batas fungsi dari badan audit negara, dalam hal ini BPK kalau di Indonesia. Sampai sekarang walaupun sudah Kepres 80 itu sudah diganti menjadi PP, sudah ditambah syarat-syaratnya, peluang untuk rekayasa itu tetap ada. Kalau enggak ada itu kasus heboh-heboh Hambalang, Wisma Atlet, dan lain-lain ya. Ya, peluang untuk merekayasa itu tetap ada. Kalaupun sudah ada yang menerapkan bahkan e-procurement, ya, proses tender lewat elektronik pun itu pun masih bisa direkayasa, ya. Tapi ada memang peluang untuk menutup itu, maka transparansinya harus diperbesar, diperdalam, harus dicermati ini e-procurement-nya cuma basa-basi atau sekedar syarat aja, ya, sekedar untuk penampakan aja atau memang serius. Itu bisa diteliti lagi lebih jauh, ya. Nah, apalagi yang belum menerapkan e-procurement, ya, pengadaan barang dan jasa dengan yang manual ya, tanpa fasilitas IT nama itu. Jalan lain kan bisa saja kita misalnya mewajibkan pos audit yang lebih lengkap ya. Kalau audit BPK itu bukan audit menyeluruh loh. Ya, dia pilih di tiap instansi itu ya, ada metodenya, tetapi itu namanya pilihan tidak mewakili keadaan keluar masuknya uang secara keseluruhan di instansi itu. Maka harusnya kalau ada instansi yang beberapa kali mengindikasikan pengelolaan uang yang nggak beres, instansi itu perlu sekali-kali dilakukan audit menyeluruh terhadap instansi itu. Jadi audit menyeluruh ya. Nah, itu kalau di perusahaan yang mau ke go public itu kan dia diwajibkan auditnya audit menyeluruh. Jadi semua pemasukan dan pengeluarannya diaudit, bukan sampel ya, bukan transaksi tertentu. Nah, perlu itu diberlakukan ke instansi tertentu ya atau pemerintahan daerah tertentu, itu perlu ya, yang menampakkan indikasi-indikasi anggarannya boros ya, hasil kerjanya nggak kelihatan manfaatnya. Demikian pengamat ekonomi politik Andrinov Caniago. Saya Wendy Lim.